إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة فقال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله Saudaraku-saudaraku yang kami cintai karena Allah, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan niatan yang mulia, dengan tujuan yang mulia, yakni untuk duduk sejenak dalam rangka untuk mempelajari apa saja yang wajib untuk kita ketahui berkaitan dengan urusan agama kita, yang kalau kita jujur tentunya waktu yang kita gunakan untuk mempelajari agama lebih sedikit dibandingkan dengan waktu yang kita gunakan untuk keperluan dunia. Tapi alhamdulillah kita masih menyempatkan diri kita dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dalam rangka menyiapkan bekal kita menuju ke syurganya Allah. Dengan duduk yang kita di majlis ini, yakni majlis ilmu, dengan usaha kita untuk duduk di majlis ilmu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan Allah akan memudahkan jalan kita menuju ke syurganya. Sebagaimana apa yang dihabarkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah taala, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurganya. Para ulama rahimahumullah ta'ala jami'an menjelaskan bahwasanya tariq di dalam hadis tersebut, jalan yang dimaksud dalam hadis tersebut ada dua, jalan yang hissi dan jalan yang ma'nawi. Jalan yang hakiki, yang hissi, yang hakiki, yang sebenar-benarnya dengan cara ikhwah seluruhnya pergi dari rumah menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, ini jalan yang hissi, yang indrawi, yang nyata. Ini salah satu makna dari tariq dalam hadis tersebut. Kemudian juga makna yang kedua, yang jalan yang maknawi, yakni dengan cara kita membaca buku mungkin, ataukah kita menghafalkan ayat-ayat yang berkaitan dengan agama kita, hadis-hadis yang berkaitan dengan agama kita, meskipun kita tetap duduk, mungkin di kantor, mungkin di tempat kerja, mungkin di rumah, ini sudah termasuk di antara bentuk salaka tariqan, menempuh suatu jalan. Yang jelas tujuannya itu adalah untuk mendapatkan ilmu, mungkin dengan duduk memutar rekaman-rekaman kajian-kajian, ini juga sudah merupakan salaka tariqan, menempuh suatu jalan. Maka mudah-mudahan upaya kita di majelis yang mulia ini, karena kita telah melaksanakan dua tariq sekaligus. Jalan yang kita telah tempuh tadi di perjalanan, ini jalan yang hissi, yang hakiki. Kita sudah laksanakan, kemudian duduk untuk mendengarkan majelis ilmu juga merupakan salah satu jalan. Mudah-mudahan dengan amalan kita ini, Allah akan memudahkan jalan kita menuju ke syurganya kelak. Amin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan sebuah pembahasan yang sangat penting yang harus kita ketahui seluruhnya, berkaitan dengan syahadatul rasul, persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan ini adalah syahadah yang kedua, yang setelah kita mengucapkan syahadatul tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, tidak cukup sampai di sini. Ketika seorang hanyalah meyakini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan, tapi tidak meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, ini belum benar keislamannya. Tidak bisa dipisahkan di antara syahadatul tauhid dengan syahadatul rasul. Setelah kita mengaku beragama Islam dengan cara kita mengucapkan syahadatul tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kita harus sempurnakan persaksian kita tadi. Kita sempurnakan syahadah kita tadi dengan syahadatul rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Mungkin kalau pembahasan masalah syahadatul tauhid ini sudah dibahas oleh ustaz-ustaz yang lain. Mungkin Ustaz Abu Ahmad sudah menyampaikan tentang masalah tauhid ataukah yang lainnya. Ini juga perkara yang sangat penting. Maka sekarang kita akan membahas tentang syahadatul rasul. Apa itu makna syahadatul rasul? Maka para ulama rahimahumullah taala jami'an, di antara mereka ulama yang terkemuka pada abad ini tapi sekarang sudah meninggal, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, mungkin sering kita dengar namanya. Beliau menjelaskan bahwasanya syahadatul rasul itu memiliki empat kandungan. Memiliki empat cakupan. Yang seseorang ketika melaksanakan empat perkara ini, baru dia dikatakan sebagai orang yang benar-benar mengakui Muhammad sebagai hamba dan utusan Allah. Perkara yang pertama yang harus kita ketahui berkaitan dengan syahadatul rasul, yakni kita harus ta'atuhu fima amara. Mentaati apa saja yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Dan terkadang perintah itu ada yang bersifat wajib, terkadang perintah itu ada yang bersifat mustahab, sunnah. Semuanya kita laksanakan, kita berusaha untuk melaksanakannya. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar supaya kita itu taat kepada Allah dan juga Rasulnya, agar supaya kita berpegang dengan kitabullah, firman Allah, dan juga sabda Rasulnya. Tidak boleh mencukupkan hanyalah dengan Al-Quran saja. Mencukupkan dengan menafsirkan Al-Quran, kemudian meninggalkan pembahasan yang lain. Tidak, tidak cukup. Quran dijelaskan oleh Al-Hadith. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan oleh sabda Rasul. Sehingga tidak benar ketika seorang hanyalah berpegang dengan tafsir Al-Quran, tapi tidak berpegang dengan hadis-hadisnya Rasul. Kalau memegang Al-Quran, ini benar. Sebagai bentuk konsekuensi syahadat dan tauhid. Tapi kemudian jangan kita tinggalkan yang kedua. Jangan kita tinggalkan syahadatul Rasul. Ini dengan cara memahami Al-Quran tersebut sesuai dengan pemahaman orang yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepadanya kitab tersebut. Jadi sabda-sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus taati apa saja yang Rasulullah perintahkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Di antara ayat yang menunjukkan apa yang kita sampaikan tadi berkaitan dengan wajibnya kita taat kepada Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan taatilah Allah serta taatilah Rasul. Di sini ada dua perkara yang harus kita kerjakan. Taat Allah dan taat Rasul. Taat Allah sebagai bentuk konsekuensi syahadat tauhid, taat Rasul sebagai bentuk konsekuensi syahadat Rasul. Bagaimana ketika orang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Maka Allah menyatakan, fa in tawallaitum fa innama ala rasulil balaghul mubin. Dan jikalau kalian berpaling, maka sesungguhnya kewajiban atas Rasul kami itu hanyalah menyampaikan. Jadi sudah lepas tangan, Rasul selepas tangan. Tidak akan memberikan syafaat kepada mereka orang-orang yang tidak mentaati beliau. Karena Rasul berpaling. Karena mereka berpaling dari perintahnya Rasul, maka Rasul pun lepas tangan. Padahal Rasul menjanjikan. Akan memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi ketika mereka tidak mau taat, Rasul lepas tangan. Tidak akan memberikan syafaat di yaumul qiyamah kelak, meskipun orang tersebut mengaku sebagai umatnya Rasul. Jangan harap Rasul akan memberikan syafaat kepadanya. Karena syafaat itu tentunya perlu adanya syarat dan ketentuan yang berlaku. Seorang akan dapat syafaat ketika memenuhi syarat dan ketentuannya. Masalah syarat dan ketentuan ini sudah perkara yang maklum. Dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan dunia, sering kita mungkin melihat promo-promo. Tapi di bawahnya ada keterangan, tanda bintang kecil, di bawahnya keterangan, syarat dan ketentuan berlaku. Ini urusan apa? Dunia. Ini sudah ada seperti ini, apalagi urusan akhirat. Salat tidak akan diterima kecuali setelah memenuhi syarat dan ketentuannya. Ibadah tidak akan diterima kecuali setelah memenuhi syarat dan ketentuannya. Sehingga syafaat juga ada ketentuannya. Jadi harus seperti itu. Jangan cuma kita bermodal mengaku umat Islam tapi tidak mau mentaati Rasul. Apa bedanya dengan orang-orang Nasrani? Yang mereka cuma berharap, yakni penebusan dosa dari Yesus katanya. Sehingga mereka melakukan apapun dosa, ya terserah, ada penebus dosanya. Sementara kita umat Islam tidaklah seperti itu. Wala taziru wa ziratu wizra ukhra. Dan seorang tidak akan menanggung dosanya orang lain. Tidak mungkin Yesus bisa menanggung dosanya seluruh orang-orang Nasrani. Tidak mungkin. Karena mereka melakukan dosa, bagaimana kemudian dia menjadi penebus. Kan jelas seperti ini. Dalam agama kita tidak seperti itu. Tidak ada pembahasan masalah penebusan dosa dengan orang tertentu. Tidak ada. Rasul sendiri pun berlepas tangan. Ketika kapan? Ini ketika mereka tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Fa'in tawallaitum fa'innama ala rasulillah. Fa inna ma'ala rasulil balaghul mubin. Dan jika kalian berpaling, maka kewajiban bagi Rasul kami adalah menyampaikan keterangan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kalian, Rasul datang kepada kalian dengan sesuatu itu, maka ambillah. Apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kepada kalian, tinggalkan. Ini kewajiban kita. Yani mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita dan meninggalkan apa yang Rasulullah larang terhadap kita. Maka ini yang pertama di antara bentuk konsekuensi syahadatul Rasul, yakni ta'atuhu fima amara. Mentaati apa saja yang beliau perintahkan. Kemudian yang kedua, yakni wajtinabu ma'anhu naha wa zajara. menjauhi serta meninggalkan apa saja yang beliau larang. Adapun dalil tadi sudah kita sampaikan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian, ambil. Apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang terhadap kalian, tinggalkan. Jadi ini kewajiban kita. Yang pertama mentaati perintah, yang kedua meninggalkan larangan. Dan sungguh di sana banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik berkaitan dengan mereka, orang-orang yang melanggar larangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh terkadang larangannya Rasul itu bersifat haram, terkadang juga bersifat makruh. Sebagaimana perintahnya Rasul terkadang bersifat wajib, terkadang bersifat mustahab, sunnah, tingkat di bawah wajib. Cuman bagaimanapun keadaannya, kewajiban kita sebagai kaum muslimin berusaha, yakni untuk melaksanakan apa saja yang Rasulullah perintahkan, dan berusaha untuk meninggalkan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Ini sekaligus sebagai bentuk konsekuensi syahadatul Rasul, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kapan kita berpaling dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapan kita berpaling dari apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dengan meninggalkannya, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka dengan ancaman yang sangat keras. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang menentang Ar-Rasul setelah jelas bagi dia petunjuk, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan dia lebih mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman, apakah balasan yang akan Allah timpakan kepada mereka? Orang yang menentang perintahnya Rasul, mendurhakai Rasul, dan lebih mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada mereka, nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia itu di dalam keberpalingannya tadi. Kami akan biarkan dia di dalam kesesatannya. Kami akan biarkan dia di dalam penyimpangannya. Kemudian selanjutnya Allah menyatakan, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Memang kita lihat banyak orang yang menentang perintahnya Rasul, dia tetap jaya. Yang kaya juga semakin kaya, padahal mereka itu orang kafir. Kita lihat orang-orang pengusaha-pengusaha Cina, kaya semakin kaya, padahal buru-buru perintahnya Rasul. Perintahnya Allah pun tidak dilaksanakan oleh perintahnya Rasul. Maka inilah yang Allah sebutkan dengan istidraj. Dibiarkan dia di dalam penyesatannya, di dalam penyimpangannya. Nuwallihi ma tawalla. Tapi selanjutnya Allah menyatakan, wa nuslihi jahannam, selanjutnya kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Inilah salah satu ayat yang menunjukkan kepada kita akan bahayanya kita menentang perintahnya Rasul. Di dalam hadis-hadis juga banyak disebutkan contoh-contoh bagaimana akibat mereka, orang-orang yang menentang perintahnya Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan hukuman kepada dia di dunia. Masih mending kalau cuma di dunia. Tapi kalau berlipat di dunia dapat, na'udzubillah, di akhirat juga dapat. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang seperti itu. Banyak sekali contoh. Sebagai contoh kita akan sebutkan salah satu kisah yang diceritakan oleh seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sedikit kita perlu tahu tentang Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah anaknya Abbas ibn Abdul Muttalib. Abbas ibn Abdul Muttalib ini adalah pamannya Rasul. Jadi Abdullah bin Abbas adalah sepupunya, anak pamannya, sepupunya Rasul. dari sisi hubungan nasab dekat dengan Rasul. Dari sisi yakni belajar juga senantiasa Abdullah bin Abbas senantiasa menyertai Rasul kemanapun Rasul pergi. Jadi tahu bagaimana adabnya Rasul, bagaimana perilakunya Rasul, Abdullah bin Abbas sangat tahu. Abdullah bin Abbas juga satu-satunya orang yang Rasulullah doakan dengan doa yang masyhur, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Rasul pernah mendoakan Abdullah bin Abbas, ya Allah, faqihkanlah dia dengan agama, pahamkanlah dia dengan agama, wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada dia ta'wil ini tafsir Al-Quran. Sehingga Abdullah bin Abbas dikenal sebagai orang yang ahli di dalam bidang tafsir Al-Quran. Sampai sekarang menjadi rujukan umat berkaitan dengan penafsiran Al-Quran, karena beliau lah yang paling ahli dalam bidangnya. Sampai-sampai ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq, ini sudah diangkat menjadi salah seorang penasihat, orang dekatnya Umar bin Khattab. Padahal ketika itu umurnya berapa? Umurnya baru sekitar 15 tahun. Masih baru balik. Abdullah bin Abbas itu lahir 3 tahun sebelum hijrah. Rasulullah meninggal sekitar 10-11 hijriah. Jadi ketika Rasulullah meninggal, Abdullah bin Abbas baru berumur 13 tahun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memegang tampuk kekhalifahan hanya sekitar 2 tahun. Jadi ketika itu Umar bin Khattab menjadi khalifah, Abdullah bin Abbas baru sekitar 15 tahun. Ini sudah diangkat menjadi salah seorang penasihat khalifah, karena ahlinya Abdullah bin Abbas dalam bidang tafsir Al-Quran. Sehingga beliau tidak diragukan masalah keilmuannya, masalah periwayatan hadis. Beliau orang yang sangat kuat hafalannya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhuma menceritakan kepada kita ketika Rasulullah masih hidup dan ketika itu Abdullah bin Abbas masih kanak-kanak. Ada seorang laki-laki yang makan di hadapannya Rasul dengan menggunakan tangan kiri. Sementara Rasul mengajarkan agar supaya makan minum itu dengan menggunakan tangan kanan. Ini adab di dalam Islam berkaitan dengan adab ketika makan dan minum, menggunakan tangan kanan. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur orang tersebut. Ya fulan, qul bi yamini. Wahai fulan, ini fulan itu sebutan untuk orang tertentu ya. Makanlah dengan tangan kananmu. Tapi orang tersebut ternyata tidak mau. Tidak mau melaksanakan perintahnya Rasul hanya karena kesombongan, bukan karena tidak mampu, tapi dia ingin menyisihi perintahnya Rasul di hadapan Rasul. Sehingga dia beralasan, aku tidak mampu mengangkat tangan kananku, padahal dia bisa. Dia makan dengan tangan kiri, padahal Rasul melarang, memerintahkan untuk menggunakan tangan kanan ketika makan dan minum. Orang itu pun mengatakan, aku tidak mampu mengatakan tangan kananku. Maka seketika itu pula Allah berikan hukuman. Yaitu tangan kanannya itu lumpuh. Sampai akhir hidupnya, na'udzubillah, tidak bisa mengangkat tangan kanannya lagi. Ini salah satu contoh bagaimana akibat bagi mereka orang-orang yang menentang perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah akan segerakan hukuman di dunia. Kalau tidak bertaubat, berarti nanti hukumannya akan juga ditambahkan di akhirat. Ini salah satu contoh. Kemudian contoh yang lain berkaitan dengan sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan safar. Ketika itu sebelum sampai ke rumah-rumahnya, yakni rombongan perjalanannya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat dulu, menyampaikan kepada mereka sebuah larangan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tatruku an-nisaa lailan. Janganlah kalian mengetuk. Kalau tatruku, taraka yatruku ini artinya itu mengetuk. Maksudnya mengetuk pintunya istri pada malam hari. Maksudnya jangan mendatangi istri ketika kita baru pulang safar di malam hari. Tunggu sampai pagi. Kecuali kalau kita sebelumnya sudah mengkhabarkan kalau kita mau datang di malam hari itu. Kalau zaman sekarang kan mudah, ada fasilitas. Mungkin kita telepon dulu, nanti jam sekian insya Allah saya pulang. Ini sudah pulang, siap-siap. Seperti sekarang ini nggak mengapa. Zaman dulu kan tidak ada seperti itu. Jadi kalau orang datang kan khawatirnya mengagetkan. Dan banyak hikmah. Kenapa Rasul melarang ketika itu para sahabat untuk mendatangi istri mereka di malam hari? Para ulama menyebutkan banyak sekali hikmah. Di antara hikmahnya mungkin yang jelas tadi pertama, khawatirnya itu mengagetkan. Kemudian yang kedua mungkin khawatirnya itu istri mengecewakan. Karena namanya malam hari kan waktu sedang mereka itu tidak bersiap. Belum dandan, belum mandi, masih bau ini dan itu. Sehingga nanti kita datang dalam keadaan kita ingin melihat istri kita dalam keadaan cantik, ternyata melihat kecewa. Wah, ternyata seperti ini. Sehingga hikmah. Kenapa Rasul melarang? Tapi kemudian ada dua orang yang melanggar larangannya Rasul di sini. Padahal Rasul telah melarang mereka. Dua orang ini sengaja untuk datang ke istrinya. Karena sudah tidak tahan lagi mungkin. Tapi qadarullah wa masya'a fa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan. Apapun yang Allah kehendaki, maka itu pun terjadi. Dia mendapati istrinya dalam keadaan sedang bersama laki-laki lain. Ini adalah merupakan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ditimpakan kepada orang yang melanggar perintahnya Rasul. Bisa jadi itu digambarkan seperti itu atau memang betul seperti itu. Ala kulli hal, bagaimanapun keadaannya, ini adalah merupakan hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka, orang-orang yang melanggar perintahnya Rasul, melanggar larangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tadi sudah melarang, jangan mendatangi istri kalian di malam hari. Tapi orang ini melanggar sehingga dia dapatkan. Dua orang itu sekaligus sama-sama dia mendapatkan melihat istrinya sedang bersama laki-laki lain. Alhamdulillah. Ini kan suatu hal yang tidak kita inginkan. Ya. Oleh karena itu, ini perkara yang betul-betul harus kita ambil pelajaran. Bukan saya menakut-nakuti, bukan. Tapi ini adalah berita yang telah sampai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hadis-hadisnya jelas, hadis-hadisnya sahih. Demikian pula contoh yang lain. Contoh ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Bustanul Arifin. Halaman yang ke-92 sampai 94 tentang kisah seorang ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ini adalah orang yang suka menentang sabdanya Rasul. Kalau ada sabda Rasul yang tidak relevan, mereka bilang tidak relevan, tidak masuk akal, ditolak. Tapi kalau ada yang masuk akal, diterima. Jadi pilih-pilih. Padahal kewajiban kita, kalau itu berkaitan dengan syariat, masuk akal ataukah tidak, relevan ataukah tidak, harus kita yakini tentang kebenarannya. Contohnya banyak ya. Permasalahan wudu. Kenapa yang kentut dari belakang yang diwudui kok tangan, kemudian muka, dan juga yang lainnya. Sementara ini tidak sama sekali tersentuh. Ini kan kalau dipikir-pikir ini tidak sesuai. Ngapain? Capek-capek. Bukan karena capek-capek, tapi ini adalah perintahnya Rasul. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga apapun yang sampai kepada kita dari Allah dan Rasulnya, sesuai ataukah tidak dengan akal kita, harus kita terima. Harus kita terima. Kewajiban kita adalah menerima, membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan kepada kita tentang kisah seorang ahlu bid'ah yang menentang sabdanya Rasul yang sudah disepakati akan kesahihannya. Hadis ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Muttafaqun alaih, sudah disepakati akan kesahihannya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis. Idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina thalathan. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur malam, falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina thalathan, maka hendaklah dia mencuci tangannya sebelum dia memasukkan ke dalam bejana tiga kali. Dicuci tiga kali. Sebelum dia masukkan tangan ke dalam bejana. Dicuci tiga kali dulu. Apa alasan? Kenapa kok orang yang bangun tidur malam sebagian ulama bahkan menyatakan seluruh tidur. Cuman yang sahih ini pendapat yang menyatakan tidur malam saja, tidur siang tidak termasuk. Cuman bagusnya tetap meskipun tidur malam, tidur siang ketika kita bangun tidur, jangan langsung masukkan tangan kita ke dalam bejana. Ataukah jangan memegang sesuatu yang khawatirnya itu akan tercampur dengan kotoran yang ada di tangan kita. Meskipun kita tidur di kasur yang empuk, tidur di hotel yang di sana tidak ada debu sekalipun, jangan. Apa alasannya Rasul melarang hal tersebut? Rasul menyatakan, "Fa inna ahadakum la yadi aina batat yaduhu." Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Tidak tahu kita di mana tangan kita bermalam. Ahlul bid'ah yang Al-Imam An-Nawawi sebutkan di sini menentang hadis ini. Dengan mengatakan aku tahu di mana tanganku bermalam. Padahal Rasul menyatakan kalian tidak tahu di mana tangan kalian bermalam. Tapi ahlul bid'ah ini menentang sabdanya Rasul tadi dengan mengatakan aku tahu di mana tanganku bermalam. Apa yang terjadi? Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang seperti itu. Besok harinya dia bangun dalam keadaan tangannya itu masuk ke duburnya sampai di pergelangan. Na'udzubillah. Ini hukuman. Kalau dipikir-pikir bagaimana mungkin tangan bisa masuk sampai ke dubur sampai ke pergelangan. Ini semuanya mungkin tidak mungkin, jelas ini suatu kenyataan. Yang jelas ini adalah merupakan suatu hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang yang telah melanggar perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh tentang bahayanya kita menentang perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanggar larangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, yakni bahkan ini menimpa kepada seorang ulama ahli hadis yang dia tertimpa hukuman seperti ini ketika belum menjadi ahli hadis. Ya. Dulu ada seorang pelajar penuntut ilmu yang mendengar hadis berkaitan dengan larangan mengangkat kepala sebelum imam berdiri. Maksudnya mendahului imam di dalam gerakan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah juga, "Amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'al Allahu suratahu surata himar." Tidakkah takut mereka orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam kalau-kalau Allah nanti akan merubah kepalanya sebagaimana kepala himar, ataukah Allah akan merubah bentuknya seperti bentuknya kepala himar? Ini ancaman dari Rasulullah SAW bagi orang yang mendahului imam di dalam gerakan sholat. Sujud dulu padahal imam belum sujud. Berdiri dulu padahal imam belum berdiri. Rasulullah mengancam, tidakkah mereka takut kalau Allah nanti akan merubah kepala mereka seperti kepala himar? Ada seorang penuntut ilmu yang mendengar hadis ini. Geleng-geleng, tidak percaya, wah tidak mungkin. Sampai kemudian dia pun mencoba. Ketika sholat, imam belum turun, turun duluan. Imam belum berdiri, berdiri duluan. Mendahului imam dalam hal gerakan sholat. Maka lambat laun, sedikit demi sedikit, bentuk mukanya berubah. Berubah sampai seperti kepala himar. Setelah itu pun dia akhirnya bertaubat dari apa yang telah dilakukan menentang sabdanya Rasul SAW. Sehingga ketika itu dia semakin yakin dengan hadisnya Rasul, benarnya sabda Rasul. Dia semakin belajar mempelajari hadis, sehingga dia jadi ulama hadis. Cuman dia punya satu hal yang aneh. Jadi dia itu laki-laki, ulama hadis ini. Tapi ketika mengajar murid-muridnya laki-laki juga senantiasa berhijab di belakang tabir. Jadi awal ketahuan itu dari sini. Muridnya itu ada yang penasaran, kenapa kok guru kita tidak pernah menampakkan wajahnya kepada kita, padahal kita sama-sama laki-laki, apa alasannya? Sampai lama ditanya, ternyata seperti itu ceritanya. Ya, secara maknanya seperti tadi yang saya ceritakan tadi. Gara-garanya tadi ketika beliau itu melanggar akan sabdanya Rasul tadi, Allah berikan hukuman. Ini beberapa kisah yang tentunya bisa kita ambil pelajaran. Betapa bahayanya kita menentang perintahnya Rasul. Betapa bahayanya kita melanggar apa yang Allah dan Rasul yang telah tentukan. Apalagi sampai kita mencela. Kalau tadi cuma menentang saja, cuma tidak mau melaksanakan saja, sudah seperti itu keadaannya. Apalagi kalau sampai mencela. Ini tentunya lebih parah. Maka paling tidak kalau kita belum bisa melaksanakan perintahnya Rasul, kalau kita belum bisa melaksanakan apa yang telah menjadi ketentuan dari Rasulullah SAW, paling tidak jangan sekali-kali kita mencela. Kita cuma berdoa semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa melaksanakannya. Seperti itu. Tapi jangan sekali-kali kita mencela. Karena sungguh mencela Rasulullah SAW, ataukah bahkan mencela syariat yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan, ini akan bisa mengantarkan seseorang ke dalam kekafiran. Na'udzubillah. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukumi kafir. Kepada mereka orang-orang munafik yang padahal mereka itu perang bersama Rasul, berjihad bersama Rasul. Ketika mereka itu mencela Rasul dan juga para sahabat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala hukumi kafirnya mereka, Allah nampakkan kemunafikan mereka dan Allah hukumi kafirnya mereka. Kisah ini yakni berawal dari kisah perang Tabuk. Yang mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada semua orang yang mengaku Islam untuk mengikuti jihad bersama Rasul. Ketika itu pun orang munafik ini punya dua muka. Ketika bersama orang-orang kafir, mengaku kafir. Ketika bersama orang-orang muslim, mengaku muslim. Ini orang munafik. Yani idharul mu'min wa ibtarul kafir. Ini an-nifaq definisinya. Menampakkan keimanan, menampakkan keislaman, dan menyembunyikan kekafiran. Ini orang munafik. Sehingga ketika itu Rasulullah menyerukan jihad, mereka pun ikut juga. Karena nanti takut, kalau-kalau nanti kaum muslimin menang, kita tidak ikut, berarti kita juga nanti ikut kena. Sehingga mereka pun ikut. Ikut berjihad bersama Rasul, berperang bersama Rasul. Tapi namanya perangnya karena tidak ikhlas. Berjihad karena tidak ikhlas, cuman karena terpaksa. Sehingga di dalam perjalanan perangnya pun hanya membuat kekacauan saja. Ketika duduk-duduk bersama teman-temannya mereka, sama-sama orang munafik, apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka gunjingkan, yang mereka gunjingkan itu hanyalah Rasulullah dan juga sahabat-sahabat yang mulia. Di mana mereka orang munafik itu mengatakan, ma ra'aina mithlu qurra'ina hadha. Kita tidak pernah melihat orang seperti qurra kami ini. Haula'i arghabu butunan. Mereka ini orang-orang yang paling rakus perutnya. Wa akdzabu alsinan. Mereka ini orang-orang yang paling pedus lisannya. Wa ajbanu 'inda liqa. Mereka ini orang-orang yang paling penakut ketika bertemu musuh. Ini ucapan siapa? Orang-orang munafik. Siapa yang mereka gunjing di sini? Rasulullah dan juga para sahabat yang mulia. Mereka gunjing. Dengan mengatakan Rasul seorang yang rakus, Rasul seorang yang penakut, Rasul seorang yang pendusta. Kemudian berita itu pun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang menghukumi tentang kafirnya mereka karena mereka telah mencela Rasulullah dan juga sahabat yang mulia dengan celaan seperti tadi yang saya sebutkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya. Wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, apa alasan mereka itu mencela kamu dan juga sahabat-sahabatmu, la yaqulanna innana kunna nakhudhu wa nal'ab, niscaya mereka itu benar-benar akan mengatakan tidak lain celaan kami itu hanyalah bersenda gurau dan bermain-main. Mengakuinya seperti itu. Ucapan yang mereka ucapkan hanya sekedar untuk mengisi waktu, bersenda gurau, bermain-main. Tapi ini bukan main-main. Maksudnya, ucapannya itu benar-benar telah mencela Allah dan Rasulnya. Mencela syariat. Ya. Alasannya mereka seperti itu. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Tidak lain, kami itu hanyalah bermain-main dan bersenda gurau. Qul katakanlah wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian akan menjadikan Allah, Rasulnya, serta ayat-ayatnya sebagai bahan untuk memperolok-olok, bahan untuk mencela. Allah katakan, la ta'tadiru. Tidak ada umur bagi kalian, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Mereka dulunya mengaku iman, tapi setelah celaan ini mereka menjadi kafir, na'udzubillah. Ini bahaya. Mencela Rasulullah, mencela syariatnya Allah dan Rasulnya, ini suatu ucapan yang akan bisa mengantarkan seseorang ke dalam kekafiran. Sehingga kewajiban kita, kalau kita belum bisa melaksanakan, jangan sekali-kali kita mencela. Karena hal itu akan bisa mengantarkan kita ke dalam kekafiran. Na'udzubillah. Sebagaimana orang-orang munafik kafir, karena apa? Karena mereka mencela Rasulullah dan juga para sahabat yang mulia. Ikhwani fillah, azani wa azakumullah. Saudara-saudaraku yang kami cintai karena Allah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita seluruhnya. Inilah kewajiban kita sebagai seorang yang mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah yang pertama, kita harus ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang beliau perintahkan. Kemudian yang kedua, wajtinabu ma'anhu nahaz wa zajara, menjauhi serta meninggalkan apa yang beliau larang. Maka kewajiban kita yang ketiga adalah watasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa saja yang beliau sallallahu alaihi wasallam habarkan. Ini kewajiban kita. Karena sungguh ucapan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, sungguh ini semata-mata bukan datang dari hawa nafsunya beliau. Perbuatan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ini semata-mata bukan karena keinginan beliau, tapi Allah telah membimbing beliau. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَا, dan tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berasal dari hawa nafsunya. Tidak lain yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga apa yang Rasulullah habarkan kepada kita, kewajiban kita adalah membenarkan akan habar tersebut. Kalau memang habar tersebut adalah habar yang sahih dari sisi periwayatannya, harus kita benarkan, harus kita yakini bahwasanya itu adalah merupakan kebenaran. Kemudian kewajiban kita yang keempat berkaitan dengan syahadatul rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidak melakukan peribadatan kecuali dengan apa yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Ini empat kewajiban, empat konsekuensi, empat tuntutan ketika kita telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu yang pertama, ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang telah beliau perintahkan. Wajtinabu ma'anhu naha wa zajara, meninggalkan apa yang beliau larang. Watasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang beliau habarkan. Dan wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, tidak melakukan peribadatan kecuali dengan apa yang telah beliau syariatkan. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan empat hal ini, maka kita termasuk di antara orang-orang yang benar-benar menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selanjutnya di hari kiamat kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya kita memohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang senantiasa berada di atas al-haq, orang-orang yang senantiasa berada di atas kebenaran, mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan kepada kita kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.